بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا، الإمام الصابوني رحمه الله تعالى dalam kitabnya Aqidatul Salaf Ashabul Hadith, dari pertemuan sebelumnya menerangkan tentang bahwa al-iman qawlun wa amal wa yazid wa yankus, bahwa iman menurut ahli sunnah wal jamaah, bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah ketika seorang hamba mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah, dan berkurang ketika dia berbuat maksiat. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bahwa iman itu dengan lisan dan juga dengan hati, dan juga iman dengan anggota badan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya dari perkataan-perkataan para a'immah, para imam ahli sunnah wal jamaah, bahwa mereka seluruhnya meyakini bahwa amalan itu termasuk dari iman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, yaitu kaful adha, menyingkirkan gangguan, itu termasuk dari iman. Dan demikian juga seorang ketika dia memberi, beramal ma'ruf nahi munkar, dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan yang itu adalah perbuatan yang dianjurkan dan ada contohnya, maka itu termasuk dari iman. Seorang berpuasa, seorang sholat, menunjukkan orang ini bertambah keimanannya karena dia mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah. Demikian juga ketika seorang berbuat maksiat, dengan dia berjudi, minum khamar, dan yang lain, maka menunjukkan orang itu turun imannya. Nah, sering disebutkan di sini bahwa amalan termasuk dari iman, karena ingin membantah mereka yang mengatakan bahwa amalan bukan termasuk dari iman. Iman cukup dengan hati. Nah, ini banyak mereka yang memahami bahwa iman itu hanya dengan hati, seperti mereka yang menamakan dirinya Mu'tazilah atau kelompok Mu'tazilah atau Murji'ah, yang mereka meyakini bahwa amalan bukan termasuk dari iman. Ketika dinasihati, diingatkan, ya akhi, yang penting hatinya mengimani. Ya, yang penting hatinya baik, walaupun amalannya tidak sesuai, walaupun dia tidak mengamalkan, ini tidak boleh, tidak benar. Nah, niat iya, amalan juga iya. Jadi, niat baik dia harus disesuaikan dengan praktek. Kemudian kata beliau, yaitu al-imam as-sabuni rahimahullahu ta'ala, pada bab berikutnya, yaitu la yukaffaru ahadun minal muslimin bikulli dhanbin. Tidak boleh mengkafirkan seorang muslim dari muslimin dari setiap bentuk dosa. Ini dari akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa tidak boleh mengkafirkan orang muslim hanya dikarenakan dosa. Dan dia tidak merinci, yang penting dia berbuat dosa besar ataupun kecil maka dia kafir. Tidak boleh. Dan ini bukan termasuk dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan dari ahli sunnah wal jamaah, mereka mengkafirkan yang jelas-jelas kafir, yang disebutkan apabila orang itu mengamalkan suatu amalan kufur setelah ditegakkan dalil, setelah dinasihati, setelah disebutkan dalilnya dan diingatkan, nah, tapi tetap dia melakukan perbuatan kufur tersebut, baru dia kafir. Tapi kalau hanya karena dia berjudi dikafirkan, tidak. Hanya karena dia berzina dikafirkan, tidak. Nah, hanya karena dia minum khamr kemudian dikafirkan. Orang-orang Khawarij, mereka benar, termasuk dari akidah mereka, bahwa orang-orang yang berbuat dosa besar seperti minum khamr, judi dan yang lainnya, keluar dari Islam, kafir, tidak dikatakan dia mukmin. Menurut ahli sunnah wal jamaah tidak demikian. Wa ya'taqidu ahli sunnati anna al-mu'mina wa in adnaba dunuban katsira sagha'iru kanat aw kaba'ir fa innahu la yukaffaru biha. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa setiap mukmin apabila dia berbuat dosa dengan dosa yang banyak, baik itu kecil ataupun dosa besar, maka sungguhnya dia tidak dikafirkan karenanya. Tidak dapat dikafirkan karenanya. Nah, sebagaimana yang dicontohkan tadi, kita dapatkan bahwa dia minum khamr atau mencuri. Betul, minum khamr, mencuri termasuk dari dosa besar. Tapi apakah ketika dia mencuri atau minum khamr keluar dari keislamannya? Tidak. Nah, kenapa? Karena dia bukan termasuk dari amalan-amalan yang ketika diamalkan pelakunya murtad. Tidak. Adapun yang murtad, jelas amalan-amalan apakah itu? Seperti syirik, seperti seorang yang dia menghina Allah, menghina Rasulnya, seperti seorang yang menghinakan Al-Quran dengan menginjaknya. Nah, kufur, kafir seperti itu. Tapi kalau minum khamr, tidak sampai dikatakan dia kafir. Demikian juga dengan mencuri. Bagaimana dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak dikatakan mukmin seorang ketika dia mencuri. Maksudnya hadis ini yaitu dia tidak dikatakan mukmin ketika dia mencuri, yaitu mukmin yang sempurna keimanannya. Jadi seorang mukmin kalau dia mencuri maka sedang turun iman dia. Itu maksudnya. Nah, maka hadis-hadis yang maknanya itu seperti ini, yaitu dia tidak dikatakan mukmin, maksudnya adalah sempurna keimanannya. Atau dia dikatakan kafir, maksudnya adalah kafir duna kafir atau kufur duna kufur, yaitu kekafiran yang di bawah kekafiran yang besar. Itu maksudnya. Seperti yaitu disebutkan di dalam hadis bahwa termasuk dari amalan kufur, yaitu seorang yang dia meratapi si mayit dengan dia merobek-robek bajunya ketika ditinggal mati oleh saudaranya, atau dia dengan menjambak-jambak rambutnya dan yang lainnya. Nah, maksudnya kata ulama, yang dimaksud amalan kufur di sini adalah amalan kufur kecil. Apakah nah, sekarang orang yang meratap itu dikatakan murtad, keluar dari keislamannya karena dia meratap? Tapi dikatakan dalam hadis itu kufur? Tidak. Tapi yang dimaksud yaitu dosa kecil, yaitu dosa yang dimaksud yaitu kufur kecil. Nah, hada. Wa in kharaja min ad-dunya wa yurta'ibun minha wa mata 'ala tauhid wal ikhlas fa inna amrahu ila Allah 'azza wa jalla. In syaa'a 'afa 'anhu wa adkhalahu al-jannah yawm al-qiyamah saliman ghaliman ghayra mubtala bin nar. ولا معاقبا على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه الى يوم القيامه من الآثام والأوزار. Jika dia keluar dari dunia, seorang yang berbuat dosa besar ini keluar dari dunia dan dia tidak bertobat dari perbuatannya, jadi dia meninggal, tapi meninggal di atas tauhid. Yang meninggal bertauhid, tidak menyekutukan Allah, wal ikhlas, dan juga ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah SWT. Hanya saja dia meninggal belum tobat dari perbuatan dosa besar dia, minum khamr umpamanya atau yang lain. Maka bagaimana menurut akidah ahli sunnah wal jamaah? Fa inna amrahu ila Allahi azza wa jalla. Maka urusan dia diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. In syaa'a 'afa'an. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan ampuni. Dan Allah akan masukkan surga pada hari kiamat nanti. Dan dia dalam keadaan selamat, beruntung, dan tidak disentuh oleh api neraka. Dan juga dia tidak dihukum dikarenakan dosanya. Nah, kemudian terus dia dalam keadaan seperti itu, yaitu dia berada di atas dosanya, tapi Allah SWT mengampuni dari dosa-dosanya. Keadaan seorang yang dia meninggal di atas perbuatan dosa besar selain syirik. Maka yang dikatakan di sini, dia meninggal dalam keadaan bertauhid. Sebab orang yang meninggal dalam keadaan dia berbuat syirik, belum sempat bertaubat, maka dia di neraka. Kekal selama-lama jadi neraka. Nah, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah SWT tidak mengampuni seorang yang menyekutukannya, dan Allah mengampuni dari dosa selain itu, yaitu selain syirik, bagi yang Allah SWT kehendaki. Maka seorang yang dia meninggal belum bertobat dari perbuatan judinya, keburu meninggal. Meninggal dia dalam keadaan minum khamr mamanya. Maka perkaranya, urusannya diserahkan kepada Allah SWT selama dia tidak berbuat syirik. Insya'a, jika Allah SWT menghendaki, maka Allah SWT ampuni, diampuni dari dosa-dosanya, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Nah, kemudian keadaan yang kedua, yaitu wa in syaa'a 'aqabahu wa 'adzabahu muddatan bi 'adzabin nar. Dan jika Allah kehendaki, maka Allah SWT hukum dia, dan Allah akan adab dia beberapa waktu dengan azab neraka. Wa in 'adzabahu lam yukhlidhu fiha. Jika Allah SWT mengazabnya, maka Allah tidak mengekalkannya. Bal a'taqahu wa akhrajahu minha ila na'imi daril qarar. Bahkan Allah akan membebaskannya dan mengeluarkannya dari neraka menuju ke tempat tinggal yang abadi, yaitu surga. Nah, jadi keadaan yang kedua, jika Allah mengazab dia, Allah menghendaki untuk mengazab dia karena perbuatan dosa-dosanya, maka Allah azab, disiksa oleh Allah SWT dengan siksa neraka. Apakah selama-lamanya? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak berbuat syirik, dia bertauhid, dia berada di dalam neraka pada waktu yang ditentukan oleh Allah SWT, kemudian dikeluarkan darinya dan dibebaskan dan dimasukkan ke dalam surga. Ini bagi mereka yang bertauhid. Memang betul bahwa orang-orang mukmin itu akhirnya mereka di dalam surga. Tapi lihat, yaitu mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah SWT dengan menjauhi syirik, tidak melakukan kesyirikan ketika dia hidup di dunia. Tapi ketika dia berbuat kesyirikan dan belum sempat bertobat, meninggal di atas kesyirikannya, maka dia kekal di neraka. Wal'iyadz billah. Nah, dan terkadang ada iskal atau ada masalah, yaitu ada pertanyaan yang mengganjal terkadang, yaitu karena banyaknya di tempat kita atau di daerah kita ini kesyirikan. Jika mereka dihukumi dengan kafir, meninggal di atas kafirannya, maka sungguh banyak sekali mereka yang meninggal di atas kekufurannya. Terlebih mereka adalah saudara-saudara kita atau terkadang orang tua kita sendiri yang mereka berbuat kesyirikan ini. Nah, maka bagaimana? Apakah mereka sebagaimana yang disebutkan di sini, jika mereka meninggal di atas kesyirikannya, maka mereka kekal di neraka sehingga kita tidak bisa bertemu nanti di akhirat? Maka ulama mengatakan, dilihat jika orang tersebut telah sampai kepadanya hujjah, telah sampai dalil, sudah ada yang menerangkannya, sudah ada yang menegurnya, sudah ada yang menyampaikan kepada dia bahwa ini adalah syirik, jauhi. Baik. Jika telah sampai dan dia tidak ada alasan untuk menolaknya, maka dia meninggal di atas kesyirikannya dan dia kekal di neraka. Adapun mereka yang belum sampai dakwah ahli sunnah, belum ada yang sampai, belum ada yang menyampaikannya, yaitu at-tauhid kepada dia, sehingga dia mengira bahwa kesyirikan inilah tidak mengapa dan termasuk dari din dan bukan hal yang dilarang, maka dia ma'dzur, mendapatkan udzur di sisi Allah SWT. Adapun mereka yang mereka meninggal sebelum sampai dakwah ini kepada mereka dari saudara-saudara kita atau orang-orang tua kita, maka kita mengharap kepada Allah SWT mudah-mudahan mereka diampuni karena keawamannya, karena kejahilan mereka, atau belum sampai dakwah kepada mereka. Hadza. Wa kana syekhuna al-imam Abu Thayyib Sahal ibn Muhammad As-Sa'luki rahimahullah yaqul: Al-mu'min al-mudhnib wa in 'adziba bin-nar fa innahu la yulqa fiha ilqa' al-kuffar wa la yabqa fiha baqa' al-kuffar wa la yashqa fiha shaqa' al-kuffar. Kata guru kami, yaitu al-imam Abu Thayyib Sahal bin Muhammad As-Sa'luki rahimahullah, dia berkata, seorang mukmin yang berbuat dosa, maka dia akan diazab di neraka. Maka sungguhnya dia tidak dicampakkan ke dalam neraka sebagaimana dicampakkannya orang-orang kafir. Dan dia tidak akan tinggal tetap di dalam neraka sebagaimana tetapnya atau tinggalnya orang-orang kafir. Dan orang yang berbuat dosa ini tidaklah dia celaka di dalam neraka itu sebagaimana celakanya orang-orang kafir. Beda. Orang mukmin yang diazab karena dosanya di neraka dengan orang kafir yang ia berada di neraka Walaupun dua-duanya di neraka, tapi beda adab mereka. Keadaan mereka beda. Wa ma'na dhalik anna al-kafir yushabu ala wajhihi ila an-nar wa yulqa fiha mankusan fi as-salasil wal aghlal wal ankal ath-thiqal. Makna yang demikian itu bahwa orang kafir di neraka dia diseret di atas wajahnya dan dicampakkan dalam keadaan terbalik, tersungkur. Fi as-salasil wal aghlal, dirantai dan dibelenggu. Wal ankal ath-thiqal, dan dibebani dengan beban yang berat. Ini keadaan orang-orang kafir. Nah, diseret dalam keadaan muka di bawah dan juga dalam keadaan terbelenggu dan diikat. Ini keadaan orang-orang kafir di neraka. Wal mu'minul mudhnib idza butliya fi an-nar fa innahu yadkhulu an-nar kama yadkhulu al-mujrim fi ad-dunya sijna 'ala ar-rijl min ghairi ilqa' wa tankis. Adapun seorang mukmin yang berdosa, apabila dia dihukum di neraka, maka sungguhnya dia akan masuk neraka sebagaimana atau layaknya seorang yang berbuat dosa atau kejahatan di dunia, dan dia dimasukkan ke penjara. Dia berjalan, tapi dia berjalan tanpa dicampakkan dan tanpa dijungkir balikkan. Nah, keadaan mereka, orang-orang mukmin, mereka tidak dijungkir balikkan, yaitu di atas wajah-wajah mereka tetap mereka berjalan. Nah, ini perbedaan orang-orang mukmin yang mereka diadab oleh Allah SWT dikarenakan dosanya dengan orang kafir yang mereka diadab di neraka. Berarti lebih dahsyat orang-orang kafir, tapi jangan dianggap ringan adab neraka. Nah, jangan diadab ringan adab neraka. Jangan mentang-mentang umpamanya karena dia bertauhid, kemudian dia pun tetap berbuat dosa. Nah, dengan anggapan pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kita lihat bagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW tentang panasnya api neraka 70 kali dari panasnya api dunia. Nah, ketika kaki ini terkena maka mendidih otaknya. Itulah yang disebutkan dari adab-adab neraka, dan itulah adab-adab yang paling ringannya. Bagaimana dengan adab-adab yang lain? Maka kita tetap harus berhati-hati. Na'udzubillah, bukan suatu perkara yang remeh, yang ringan, tapi ini adalah perkara yang besar. Seorang mukmin ketika dia dihadapkan dosa, maka dia meyakini bahwa sesungguhnya seorang hamba ketika dia berbuat dosa, maka dia telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang menghidupkannya, yang memberi rezeki dia. Apakah pantas setelah itu dia balas dengan perbuatan dosa? Nah, hada. Kemudian seorang mukmin ketika melihat dosa, maka dia seakan-akan ada gunung di atas pundaknya, berat dirasa. Tapi orang kafir ketika dia berbuat dosa, maka seakan-akan seekor lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia usir dengan tangannya, hilang. Yakni benar-benar mereka meremehkan dosa. Kemudian kata beliau, wa ma'na qawlih la yulqa bin nar ilqa' al-kuffar anna al-kafir yuharraku badani kullu wa kullama nadija jilduhu buddila jildan ghayruh liyadhuq al-adab kama bayyanahu Allahu fi kitabihi fi qawlihi ta'ala إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. معنى أجبا يأذو الإمام أبو طيب La yalqafin ayul qafin nari ilqa al-kuffar. Bahwa orang-orang mukmin ketika mereka dicampakkan di neraka, maka mereka tidak dicampakkan sebagaimana orang-orang kafir dicampakkan. Maksudnya itu bahwa orang kafir mereka dibakar seluruh badannya. Setiap kali hangus dari kulitnya, maka diganti dengan kulit yang lain, dengan kulit yang baru, agar benar-benar dia merasakan azab. Sebagaimana Allah SWT menerangkan di dalam kitabnya, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka kufur terhadap ayat-ayat kami, maka kami akan memasukkan mereka ke neraka. Dan setiap kali kulit-kulit mereka hangus, maka kami ganti kulit-kulit mereka dengan kulit yang lain. Liyadukul azab, agar mereka benar-benar merasakan azab. Ini keadaan mereka. Wal'iyadu billah. Wa ammal mu'minun fala talfahu wujuhahum an-nar wa la tuharriku a'dha' as-sujud minhum itharrama Allahu 'ala an-nar a'dha' sujudih. Adapun orang-orang mukmin, maka wajah-wajah mereka tidak akan disentuh oleh neraka, dan tidak akan terbakar anggota sujud mereka, karena Allah SWT mengharamkan atas api neraka untuk membakar anggota sujud. Nah, ini orang-orang mukmin. Jadi mereka tidak terbakar, mereka tidak disentuh dengan api neraka seluruhnya, yaitu seluruh badannya tidak. Kenapa? Karena anggota sujud tidak akan terbakar. Kenapa? Karena dia di waktu di dunianya sholat. Baik. Dengan itu anggota sujudnya maka tidak akan terbakar. Wa ma'na qawlihi la yabqa fi an-nar baqa' al-kuffar an al-kafir yukhalladu fiha wa la yukhraju minha abadan wa la yukhallidu Allahu min mudnibil mu'minin fi an-nar ahadan. Adapun makna ucapan beliau bahwa orang mukmin tidaklah dia tetap di neraka sebagaimana tetapnya orang-orang kafir. Maksudnya itu orang kafir dia kekal selama-lamanya di neraka dan tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Dan Allah SWT tidak mengekalkan orang-orang yang berbuat dosa dari kalangan orang-orang mukmin. Allah tidak akan mengekalkan salah satu pun dari kalangan mereka, yaitu orang-orang mukmin. Ini perbedaannya. Jadi bagaimana dengan seorang mukmin yang tadinya di dunia, kemudian dia meninggal di atas kesyirikannya, apakah sama dengan orang kafir yang mereka adalah kafir asli yang mulai dari lahir memang dia dalam keadaan kafir, sehingga meninggal pun dalam keadaan kafir, apakah sama? Sama. Orang mukmin kemudian dia murtad, atau orang mukmin dia berbuat kesyirikan dan meninggal di atas kesyirikannya, maka tidak dikatakan mukmin. Nah, sudah tidak dikatakan mukmin lagi karena dia ditutup dengan kekufuran. Ditutup kehidupan dia dengan kekufuran. Murtad. Nah, maka sama adabnya. Maka mereka selama-lamanya di neraka. Maka mereka tinggal selama-lamanya dan tidak akan keluar. Tidak akan bisa keluar dari neraka. Adapun yang ada perbedaannya yaitu orang-orang mukmin yang mereka berbuat dosa besar, dan dia belum sempat untuk bertobat darinya, kemudian dia meninggal dan dia dalam keadaan bertauhid, tidak berbuat syirik. Maka dia tidak kekal di neraka. Nah, dan dia pun akan dikeluarkan dari neraka. Wa ma'na qawlih la yashqa bin nar syaqa al-kuffar. Anil kuffar yai'asun ya'asuna fiha min rahmatillah wa la yarjuna rahatan bihalin. Adapun makna dari ucapan al-Imam Abu Thayyib bahwa seorang mukmin yang dia dimasukkan ke neraka karena dosanya, maka dia tidak celaka di neraka sebagaimana celakanya orang kafir. Maksudnya orang-orang kafir mereka berputus asa, berputus asa di neraka dari rahmat Allah, dan mereka tidak mengharap, tidak mengharap kesenangan dalam satu kondisi atau kondisi apapun. Ini orang kafir. Kenapa? Karena mereka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, karena pada waktu itu tidak ada penyesalan atau tidak bermanfaat lagi penyesalan. Nah, kemudian Allah SWT sudah menentukan kepada mereka dan diputuskan oleh Allah SWT kepada mereka bahwa khuludun fala maut, wahai ahli neraka, maka kalian selama-lamanya di neraka. Nah, kalian selama-lamanya di neraka dan tidak ada mati bagi kalian, terus diadab dalam keadaan seperti itu. Maka di sinilah mereka berputus asa. Wa ammal mu'minun fala yanqati'u tama'uhum min rahmatillah fi kulli hal wa aqibatul mu'minina kulluhum al-jannah li'annahum khuliqu laha wa khuliqat lahum fadlan minallahi wa minna. Adapun orang-orang mukmin, maka tidak pernah terputus harapan mereka dari rahmat Allah dalam setiap keadaan. Ini orang mukmin. Di dunia dia tidak putus harapannya untuk terus mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan Allah. Sampai-sampai ketika dia berbuat dosa, maka dia bertobat dan mengharap ampunannya. Terkadang dia berbuat kembali, terjatuh kembali, ketiga kali, ya keempat kali, ya masih minta ampun kepada Allah SWT. Ini orang mukmin. Nah, tidak putus asa, terus bertobat kepada Allah SWT. Nah, maka demikian keadaan orang mukmin. Demikian juga keadaan mereka ketika di sana. Maka tidak terputus keadaan mereka, yaitu mengharap dari rahmat Allah SWT agar mereka dikeluarkan dari neraka. Maka Allah SWT memasukkan mereka ke dalam surga, yang mana kesudahan orang-orang mukmin seluruhnya di dalam surga. Kesudahan mereka, orang-orang mukmin seluruhnya, mereka di surga. Karena mereka diciptakan oleh Allah SWT yaitu untuk mereka masuk ke dalam surga. Orang-orang mukmin diciptakan Allah SWT untuk mereka beribadah kepada Allah SWT di dunia ini, kemudian mereka akan masukkan ke dalam surga. Dan Allah ciptakan surga itu untuk mereka, yaitu orang-orang mukmin, sebagai keutamaan dari Allah dan anugerahnya. Jadi, nah, masya Allah, betapa luasnya rahmat Allah SWT. Yang mana seorang yang dia berbuat dosa, kemudian bertobat kepada Allah, diampuni, berbuat dosa lagi, diampuni oleh Allah, dan demikian seterusnya. Selama dia tidak main-main dalam tobatnya, dia tergoda oleh syaitan, maka Allah ampuni dari dosanya. Betapa luasnya rahmat Allah SWT. Ini, maka dari itulah tidak ada yang sama dari sifat Allah atau dengan sifat Allah SWT dari makhluknya. Bahwa termasuk dari sifat Allah SWT merahmati hambanya. Nah, dan kalaulah di dalam hadis disebutkan, kalaulah manusia ini mereka tidak berbuat dosa sama sekali, maka Allah SWT akan ganti dengan manusia-manusia yang mereka berbuat dosa, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah. Menunjukkan bahwa manusia adalah tempatnya dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik mereka adalah mereka yang bertobat kepada Allah SWT. Karena tidak mungkin tidak berbuat dosa. Setiap manusia berbuat dosa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian telah berbuat dosa di pagi hari dan siang hari. Maka mintalah ampun kepadaku, maka aku akan ampuni kalian. Jelas, manusia tempatnya salah dan dosa. Nah, dengan itu ketika mereka bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dia. Dari dosa apa saja? Dosa kecil, dosa besar, dosa syirik sekalipun. Kalau dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Nah, inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Allah mengampuni seluruh dosa. Hadza. Nah, dengan itu janganlah berputus asa di rahmat Allah SWT mereka yang telah jatuh dalam dosa. Haraplah ampunannya. Dan demikian juga dari mereka yang banyak beribadah kepada Allah, yang mereka mengamalkan amalan ta'ah kepada Allah SWT, yang mereka dalam keadaan bertauhid dan di atas hidayah, tetap juga harus dia hati-hati dari dosa. Jangan menganggap enteng. Atau umpamanya merasa bahwa dirinya dijamin dia akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga. Tidak ada jaminan. Apakah akhir dari hidup kita ini husnul khatimah atau su'ul khatimah? Tidak tahu. Bisa jadi dia dalam keadaan masya Allah bertauhid, bertauhid, bertauhid, kemudian di akhir hidupnya dia berbuat syirik. Mungkin. Kenapa? Al-qulub baina asbi' min asabi'ir rahman. Bahwa hati kita ini berada di jari dari jemari Allah SWT. Allah bolak-balikkan semau Allah. Bukankah ada seorang yang dia di sore harinya dalam keadaan mukmin, tiba-tiba di pagi harinya kafir dia, cepat sekali. Hanya karena tawaran dunia. Nah, hanya beberapa jam dia tinggalkan agamanya. Yusbihu rajul mu'mina wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradun minad dunya. Pada sore harinya dalam keadaan mu'min, pagi dalam keadaan kafir. Atau pagi dalam keadaan mukmin, sore sudah dalam keadaan kafir. Dia jual agamanya dengan perhiasan dunia, dengan harta benda dunia, dia tukar. Nah, maka dari itu, janganlah seorang menjamin dirinya bahwa dirinya akan pasti akan masuk surga. Tidak ada. Tidak ada yang bisa memberi jaminan seperti itu. Maka yang terpenting yaitu amalkan amalan ta'ah. Amalkan amalan yang baik. Terus berdoa kepada Allah SWT agar diberi keteguhan di dalam menjalankan agama ini. Sebab orang yang dia selama masih hidup, subhanallah, tantangan hidup luar biasa. Luar biasa besarnya. Dari syubhat, dari syubhat-syubhat yang mana syaitan ini berusaha bagaimana orang ini keluar dari agamanya, keluar dari shiratal mustaqim, keluar dari hidayah, sehingga dia berada di atas maksiat. Dan demikian juga dari fitnah-fitnah syahwat, fitnah-fitnah syahwat, inginnya manusia ini bermaksiat kepada Allah SWT. Ammaratun bisu, jiwa-jiwa kita ini selalu mendorong dan memerintahkan dalam kejelekan. Kalau tidak disetir, kalau tidak dikendalikan, bahaya. Maka harus dikendalikan dengan Alkitab dan As-Sunnah. Dikendalikan dengan apa? Dengan perintah-perintah Allah SWT dan larangan-larangannya. Perintah, amalkan. Larangan, jauhi. Dengan bimbingan para ulama. Nah, kalau tidak, lihat. Kebanyakan manusia di atas kekufurannya. Banyakkan manusia di atas kesesatan. Tanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kebanyakan seperti itu. Nah, hadza. Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan dari umatnya semuanya masuk surga. Mengharapkan keimanan kepada mereka. Tapi kebanyakan mereka keluar dari keimanan. Mereka tidak mau beriman. Wa ma aktsarun nas walau harasta bi mu'minin. Betapa banyaknya manusia yang mereka tidak mau beriman. Meskipun engkau wahai Muhammad menginginkan keimanan kepada mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sifat rahmat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap ada sesuatu yang mengkhawatirkan diingatkan umatnya, hati-hati dari kesyirikan, terlebih itu syirik kecil karena samar sekali. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala arriya, hati-hati, ini yang aku paling khawatirkan, berbuat untuk dipuji, beribadah untuk dipuji. Nah, dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada umatnya. Nah, yaitu apa? Bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perbuatan-perbuatan yang diada-adakan dalam agama ini. Hati-hati. Nah, karena sungguhnya kalian yang akan hidup nanti akan menjumpai ini, yaitu kebidahan-kebidahan. Maka apa solusinya? Jauhi. Alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin, dan jauhi kebid'ahan-kebid'ahan itu. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.